Pada bait yang ke-9 itu dibahas tentang hadis muttasil. Kemudian pada bait yang ke-10 itu disebutkan tentang hadis musalsal. Hadis musalsal. Dan di bait yang ke-12 itu menyebutkan dua macam hadis, yaitu hadis aziz dan hadis masyhur. Hadis aziz dan hadis masyhur. Di bait yang ke-13 terakhir yang tadi kita bahas itu juga sama, dua hadis yang dibahas, yaitu hadis mu'an'an dan hadis mubham. Hadis mu'an'an dan hadis mubham. Kita memasuki bait yang ke-14. Wa kullu ma qalla rijaluhu 'ala wa dhintuhu dzaka alladhi qad nazala. Dan setiap hadis yang perawinya sedikit, qallat, sedikit perawinya, disebut dengan hadis 'ali, sanad 'ali. Dan kebalikannya adalah hadis nazil. Wadidduhu kebalikannya, alladhi qad nazala disebut dengan hadis nazil atau as-sanadu an-nazil. Hadithun 'alil isnad huwa alladhi qalla 'adadu ruwatihi بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. حديث عالي الإسناد, حديث dengan sanad عالي, dengan sanad yang tinggi, dikatakan sanadnya عالي itu apabila jumlah perawinya qalla, jumlah perawinya sedikit. Binisbah, ya, jika dibandingkan dengan sanad lain yang masih dalam satu hadis tetapi jumlah perawinya itu lebih banyak. Fa yaqruhu rijalu sanadihi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sanad yang 'ali, sanad yang tinggi, itu lebih dekat sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw min imamin min a'immatil hadis aw ghairihi. Atau dengan sanad yang 'ali tadi, seorang akan lebih dekat kepada imam atau kepada yang lainnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebuah matan memiliki dua sanad atau tiga sanad, ia memiliki tiga jalur atau dua jalur, maka satu jalur yang jumlah perawinya sedikit itu disebut dengan sanad yang 'ali, as-sanadu al-'ali. Sedangkan jalur yang lain yang jumlahnya lebih banyak itu namanya, itu sanad an-nazil, as-sanadu an-nazil. Ya, sanad 'ali dan sanad nazil. Dan kekuatannya lebih bagus yang mana dari sisi sahih dan tidaknya sebuah sanad? Maka lebih kuat yang sanad 'ali. Sanad yang rawinya, jumlah perawinya dalam sebuah jalur itu sedikit. Kenapa? Karena kemungkinan salahnya akan semakin sedikit. Kalau dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah itu hanya melewati 3 orang perawi saja. Imam Bukhari, gurunya, kemudian guru-gurunya, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah. Itu namanya melewati berapa? 3 orang perawi. Dan yang memiliki sulasiyat, memiliki sanad dengan jumlah perawi cuma 3, itu hanya ada di Sahih Bukhari Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud. Itu mereka yang memiliki sanad yang ali dengan jumlah perawi sedikit. Berbeda mungkin dengan sanad di kitab hadis yang lain dengan matan yang sama, dengan hadis yang sama, mungkin melewati 5 orang, 5 perawi, mungkin 7 perawi. Maka jumlah yang banyak tersebut disebut dengan sanad nazil, disebut dengan as-sanadu an-nazil, sanad yang turun atau yang rendah. Tetapi ini tidak berpengaruh kepada sahih dan tidaknya sebuah hadis. Cuman ini ketika sedang bertabrakan, maka yang lebih didahulukan adalah sanad yang ali. Ketika itu bertabrakan, maka yang didahulukan adalah sanad yang ali. Ya, misalnya berita yang saya bawa, misalnya sampai kepada orang lain itu melewati 10 orang misalnya. Saya sampaikan mungkin ya 2 kalimat, 3 kalimat misalnya. Saya sampaikan pada fulan, fulan nyampaikan pada fulan, terus sampai 10 orang. Kabar terakhir di sana bagaimana? Kemungkinan untuk berubahnya semakin besar. Berbeda kalau kemudian kabar yang 3 kalimat tadi melewati hanya 3 orang saja. Saya sampaikan pada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ditanya orang ketiga, tentunya kemungkinan salahnya akan semakin sedikit. Ini istilah sanad al-ali dan sanad an-nazil. Jadi sanad ali adalah sanad yang jumlah perawinya sedikit apabila dibandingkan dengan jalur lain yang jumlah perawinya lebih banyak. Yang sedikit namanya ali, yang jumlah perawinya banyak namanya nazil. Wa hadithun nazilul isnad huwa aqsu ma zakarna min al-hadith aw 'anil hadith 'ali al-isnad. Itu namanya nazilul isnad. Sanad yang nazilul isnad yaitu jumlah perawinya banyak. Jadi banyaknya itu dalam satu jalur ya. Banyaknya itu dalam satu jalur. Bukan banyaknya itu maksudnya banyak jalan. Kalau banyak jalan bagus, banyak yang meriwayatkan. Tapi yang dimaksudkan isnad dalam satu jalur ternyata perawinya banyak. Ya Imam misalnya Tabrani dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada sahabat, sampai pada Rasulullah, itu banyak sekali perawinya. Kalau kita lihat hadis ini dalam Sahih Muslim misalnya, ternyata cuma melewati 4 orang saja misalnya. Ya Imam Muslim, gurunya, gurunya lagi, gurunya, baru sahabat, baru Rasulullah. Ini 4 ya namanya. Maka sanadnya Imam Muslim namanya Ali, sedangkan sanadnya Tabrani namanya nazil, karena jumlah perawinya banyak dalam sebuah jalur, dalam satu sanad. Jadi bukan maksudnya adalah yang meriwayatkan matan tersebut adalah sahabat yang jumlahnya banyak, kemudian masing-masing punya sanad. Nah, ini luar biasa. Banyak perawinya saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dalam satu jalur, dalam satu sanad. Tapi berpindah pada bait yang ke-15. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukir. Kita berbicara tentang hadis mawquf, di mana sebelumnya dua yang sudah kita bahas, yaitu hadis marfu' dan hadis maqtu'. Ditambah satu lagi hadis mawquf, yaitu sebuah hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat. Hadis perkataan maupun perbuatan yang disandarkan kepada sahabat. Dan apa yang disandarkan kepada para sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, adalah hadis mauquf zukin. Mengertilah ya. Maka pahamilah. Ini tambahan pada pembahasan macam-macam hadis ditinjau dari penyandarannya. Hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, kemudian hadis maqtu yang tadi sudah kita bahas. Hadis mauquf adalah as-sahabi, tadi sudah disebutkan definisi tabi'i. Tabi'i adalah seorang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Sedangkan sahabat manlaqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Seorang yang berjumpa dengan nabi dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan di atas Islam. Itu sahabat. Sedangkan hadis mauquf ma warada 'an sahabat ridwanullah 'alaihim min aqwalihim wa af'alihim wa takriratihim, yaitu apa yang datang dari sahabat, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, penetapan. Fa yuqafu alaihim, kemudian berita tersebut berhenti pada sahabat. Yuqafu alaihim, berhenti pada siapa? Pada sahabat. Wala yatajawazu wala yutajawazu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beritanya atau kabarnya itu tidak sampai disandarkan kepada Rasulullah, tetapi sampai di mana? Sampai di sahabat saja. Sehingga dikatakan itu adalah perkataan sahabat, itu adalah perbuatan sahabat, itu adalah penetapan sahabat. Artinya kalau penetapan berarti ada seorang tabi'in yang melakukan sesuatu, kemudian oleh sahabat dibiarkan, tidak ditegur, tidak diluruskan, berarti perbuatan tersebut adalah takrir, diperbolehkan oleh sahabat tersebut. Ya, jadi ini pembahasan mudah insyaallah. Hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat, perkataan, perbuatan maupun takrir. Contoh mauquf qauli, contoh mauquf perkataan adalah perkataan Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun, ajaklah bicara manusia sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan tingkatan mereka. Atuliduna an yukadzdzibahu wa rasuluhu, maukah kalian Allah dan Rasulnya didustakan karena salahnya kalian berbicara? Ini perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Berbicara dengan anak-anak berbeda dengan berbicara dengan anak SMA, berbeda lagi berbicara dengan teman-teman yang sudah kuliah, berbeda lagi berbicara dengan orang kampung, berbeda lagi berbicara dengan ya mungkin para dosen, sesuai dengan keadaan mereka. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Ya, kalau bicara dengan orang-orang kampung mungkin dengan bahasa-bahasa ya ilmiah, misalnya bahasa-bahasa intelek, kira-kira paham tidak? Ya enggak paham, itu ngomong apa gitu ya. Wah, kayaknya orang ini pintar banget gitu ya, tapi kita enggak paham gitu. Ya, kenapa enggak sesuai? Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan, sesuaikan dengan keadaan mereka. Maka kita bicara dengan anak-anak pun berbeda. Kalau antum pengalaman ngajar, pernah ngajar anak SD, pernah ngajar anak SMA, pernah ngajar anak kuliah, ya beda semuanya. Oh, ternyata tidak sama. Ini perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan beliau bawakan bahwa seorang terkadang salah paham karena bicara tadi, sehingga kemudian mendustakan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena salah paham. Ketika seorang menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang tidak dipahami, bahasa yang sulit, mungkin terlalu cepat dan seterusnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mauquf selanjutnya adalah mauquf fi'li, yaitu perbuatan sahabat. Contohnya adalah perkataan Imam Bukhari, wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan dalam pembahasan pembahasan tayamum, ya, pembahasan wudu, bahwa Ibnu Abbas amma yang ummu itu menjadi imam, ya. Amma yang ummu itu artinya menjadi imam. Ibnu Abbas menjadi imam dalam keadaan wudu beliau bersuci dengan tayamum, ya. Bersucinya beliau itu dengan tayamum. Jadi bolehkah seorang yang wudunya tayamum itu mengimami? Jawabannya boleh. mana dalilnya hadis mauquf disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah azamillahu wa iyyakum, sehingga kembali kepada tadi, kepada hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang tidak. Kalau sahih ya memang itu hadis diamalkan, kalau dhaif tinggalkan. Ada hadis marfu, yaitu yang disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada Nabi. Maka marfu artinya disandarkan. Derajatnya bagaimana? Ya macam-macam, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bisa jadi ada yang maudhu. Ya maka sesuai dengan keadaannya. Kalau sahih diamalkan, kalau dhaif maudhu tinggalkan. Nah, sekarang pada mauquf, yaitu perkataan sahabat. Ternyata hadisnya sahih, sanadnya sahih, tetapi itu berhenti sampai di sahabat. Karena perkataan sahabat, ini hujjah atau tidak perkataan sahabat? Bukan. Perkataan sahabat itu menguatkan. Ya, bukan hujjah. Hujjah itu Al-Qur'an dan Sunnah. Itu hujjah. Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma, tiga ini yang punya kekuatan hukum. Sedangkan perkataan sahabat itu menguatkan, seperti tafsir, menjelaskan hadis. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu menguatkan. Tetapi kalau perkataan sahabat misalnya kalau ternyata bertentangan, ya itu perkataan sahabat, maka bisa ditinggalkan. Jadi itu kedudukan hadis mauquf ya. Ketika sudah benar sahih, nah kita lihat sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah, sesuai, masya Allah itu menguatkan. Kalau sudah mauquf, dhaif lagi ya sudah, berarti nggak bisa diapa-apain. Ya sama halnya dengan yang sudah kita bahas tadi. Hadis maqtu, yaitu perkataan tabi'in, lebih ke bawah lagi perkataan tabi'in. Bagaimana ya sama kedudukannya dengan perkataan sahabat sebagai penguat dalam pembahasan ya. Sebagai penguat dalam pembahasan. Kalau kita rujuk pada ilmu tafsir, tafsir itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Sunnah ya. Dan diantaranya juga Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Yaitu sebagai penguat. Ikhwani fillah, yang ketiga adalah mauquf takriri. Hadis mauquf itu merupakan penetapan sahabat terhadap perbuatan sebagian yang lain atau perbuatan tabi'in. Contohnya adalah ucapan seorang tabi'in, fa'altu kadza bihadratis sahabi wa lam yunkir 'alayya. Aku mengerjakan sesuatu di hadapan seorang sahabat dan ia tidak mengingkari. Dan sahabat tersebut tidak mengingkari. Maka permasalahan ini disebut dengan hadis mauquf takriri. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Tambahan faedah. Ini penting juga faedah di sini, tambahan penting berkaitan dengan hadis mauquf. Idza qala sahabi min as-sunnah kadza wa kadza. Ada seorang sahabat yang berkata termasuk dari sunnah adalah demikian dan demikian. Ini secara hukum itu adalah ucapan sahabat mauquf. Secara hukumnya ya, dari hukum derajatnya itu hadis mauquf. Tetapi hakikatnya itu menjadi marfu. Ya, hakikatnya menjadi apa? Menjadi marfu. Kenapa marfu? Karena beliau menyebutkan termasuk dari sunnah. Maka pasti dipahami itu maksudnya adalah sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak mungkin sahabat minas sunnah memaksudkan itu sunnahnya Yahud, sunnahnya Nasrani. Tidak mungkin. Maka ucapan yang seperti ini secara zahirnya itu hadis mauquf, tetapi secara hukumnya itu adalah marfu kepada Nabi SAW. Contoh yang lain, kunna ala ahli Rasulillah naf'alu kada wa kada. Sahabat mengatakan dahulu kami di zaman Rasulullah mengerjakan ini dan itu. Ini sama juga, itu hadis mauquf, tetapi secara hukum itu diangkat menjadi marfu. Kenapa? Karena perbuatan tersebut disandarkan di zaman Nabi. Dahulu ketika kami bersama Nabi, kami mengerjakan ini dan ini. Maka itu perkataan sahabat mauquf, tetapi secara hukum itu adalah marfu kepada Nabi SAW karena disandarkan kepada zaman Nabi. Aw an yaqula qawlan la majala li istihad shakhsi fihi. Atau contohnya seorang sahabat mengucapkan satu ucapan yang tidak mungkin beristihad. Ya, satu ucapan tidak mungkin sahabat beristihad dengan kehendak sendiri. Contohnya Ibnu Abbas tadi mengimami, dia dalam keadaan tayamum, tidak mungkin istihad dari diri sendiri. Kalau Ibnu Abbas ragu, pasti akan bertanya kepada Rasulullah. Tapi karena itu yakin, maka dia kerjakan. Berarti itu apa? Itu secara makna itu marfu kepada Nabi. Ya, seorang sahabat berbicara tentang kejadian di masa lalu, berbicara tentang kejadian yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang ya keadaan di padang mahsyar misalnya. Ini semua berkaitan dengan akidah. Tidak mungkin seorang sahabat berbicara atas hawa nafsu. Pasti itu disandarkan pada siapa? Rasulullah. Maka ini mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf fi hukmi al-marfu'. Wa innama yusamma al-marfu'u hukman, maka itu dinamai marfu'u hukman. Bukan marfu' lafzan ya, tetapi marfu' hukman. Ay bi mathabati fi'lin nabi wa qawlihi min haitsu al-hijjiyah. Min haitsu al-hijjiyah. Maka yang seperti itu bi mathabah, kedudukannya adalah seperti perbuatan nabi, seperti ucapan nabi dari sisi hujjah. Jadi tambahan dalam pembahasan hadis mauquf, kalau itu mauquf yang tidak berkait dengan marfu, dengan keadaan nabi, maka itu dikatakan itu hadis mauquf titik ya. Sehingga hukumnya bagaimana? Ya kalau menguatkan silakan dipakai. Kalau ternyata bertentangan, maka perkataan sahabat bukan hujjah. Tapi kalau itu sudah dihukumi marfu, maka otomatis itu sebagai dalil dalam agama kita. Kenapa? Karena marfu disandarkan kepada nabi. Tinggal memastikan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Ya, dipastikan bahwa sanadnya itu adalah hadis yang sahih, maka ini sahih. Secara lafadznya itu mauquf, tetapi secara hukum itu adalah marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'un sukin ya. Mauqufun sukin. Sukin dhommi zai kasr kaf bi makna ulim. Sukin bi makna ulima, urifa, fuhima. Kita lanjut pada bait ke-16. Bait ke-16, wa mursalun minhu sahabiyyun saqat. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Dijelaskan di sini dua macam hadis. Yang pertama hadis mursal, yang kedua hadis gharib. Hadis gharib itu melengkapi pembahasan tadi. Tadi sudah dibahas masyhur dan apa? Dan aziz. Iya, ditambah yang ketiga yaitu gharib di sini tambahannya. Jadi memang ini susahnya untuk buat bait ya, untuk benar-benar sesuai dengan wazan yang ada, sesuai dengan timbangan-timbangan yang ada, tetapi mencakup semuanya itu tidak mudah. Dan ini sudah ya yang paling bagus gitu ya. Makanya para ulama mengikuti ini. Karena bagus sekali. Kemudian yang pertama terkait dengan hadis mursal. Ini membahas apa? Macam-macam hadis ditinjau dari terputusnya sanad. Macam-macam hadis ditinjau dari terputusnya sanad. Ada yang putus di awal namanya mu'allaq. Ada yang putusnya di akhir namanya ini mursal. Ada putusnya di tengah itu namanya munqati. Ada putusnya di tengah dan dua atau lebih berurutan itu namanya mu'dhal. Itu nanti dibahas. Baru satu yang dibahas yaitu apa? Mursal. Adalah bila perawi sahabat gugur. Hadis mursal adalah hadis seorang tabi'i langsung mengatakan qala Rasulullah. Seorang tabi'i langsung mengatakan fa'ala Rasulullah. Terus sahabat kemana? Tidak ada dalam sanad tersebut, hilang. Makanya terputus. Tapi terputusnya di mana? Terputusnya di sahabat. Nah, hadis mursal bagaimana hukumnya, diterima atau tidak? Tidak diterima. Kenapa hadis mursal tidak diterima? Karena tidak ada kepastian bahwa yang hilang dari sanad itu sahabat. Kalau sudah bisa dipastikan bahwa yang hilang dari sanad itu sahabat, maka enggak masalah. Sahabat semuanya hadir, tidak perlu diketahui sahabatnya siapa, enggak apa-apa. Kenapa? Karena sahabat semuanya adil. Tetapi hadis mursal menjadi dhaif kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa seorang tabi'i mendengar dari tabi'i yang lain baru kemudian ke sahabat. Nah, kalau mendengar dari tabi'i yang lain, siapa ini tabi'i yang lain, harus ketahuan. Ya, makanya hadis mursal dihukumi apa tadi? Dihukumi dhaif. Karena ada kemungkinan seorang tabi'i mendengar dari tabi'i yang lain. Wali wa khadifillah rahimani wa rahimahumullahu jami'an. Kita bahas detailnya. Wa mursalun, ini istidrak dari Syekh Abdul Sattar Abu Buddin. Wa mursalun min fawqi tabi'in saqat. Kalau ungkapannya Al-Baiquni, wa mursalun minhus sahabiyyun saqat. Mana yang lebih detail ya, ikhwan? Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua ya. Karena yang pertama seakan-akan perkataan Imam Baiquni bahwa yang hilang itu adalah sahabat. Yang hilang dari sanad itu siapa? Sahabat. Ya, untuk perhatikan wa mursalun minhus sahabiyyun saqat. Sahabat yang hilang. Tetapi kalau ungkapannya Abdus Sattar wa mursalun min fauqi tabi'in, di atasnya tabi'i. Siapa di atas tabi'i? Bisa jadi tabi'i yang lain baru kemudian sahabat. Maka lebih detail ya. Lebih jelas. Wa kullu gharibun ma rawa rawin faqad ini sama. Jadi definisi mursal, perhatikan, al haditsul ladzi yarfa'uhu tabi'i ila Rasulillah. Sebuah hadis yang langsung dimarfukkan oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah. Padahal tabi'i tidak mendengar dari Rasulullah. Namanya tabi'i berarti tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau berjumpa namanya sahabat. Ya. Min qawlin aw fi'lin aw taqririn duna an yudhkara ar-ruwata alladziina sami'a al-haditsa biwasitatihi. Seorang tabi'i tersebut tidak menyebutkan siapa rawi-rawi yang dia ambil hadis darinya. Apakah dari tabi'i yang lain baru kemudian sahabat, ataukah langsung ke sahabat, dari sahabat yang lain lagi baru sampai pada Rasulullah. Ya, maka tidak jelas. Bi wasitatihim in kanu sahabatan aw tabi'in. Jadi kalau aku ditanya apa hukumnya hadis mursal, jawabannya dhaif, karena ada kemungkinan seorang tabi'i mendengar dari tabi'i yang lain dan tabi'i yang lain tersebut majhul, tidak ketahuan. Iya. Misaluhu marwan Abu Dawud fil Marasil anil Zuhri. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ana bi nasin min al-yahud fi Khaybar fi harbihi fa ashama lahum. Ini matan hadisnya. Nabi meminta tolong kepada orang-orang Yahudi dalam perang Khaybar. Dan hadis ini mursal. Kenapa mursal? Karena riwayat Al-Imam Az-Zuhri. Riwayat Imam Az-Zuhri seorang tabi'in langsung mengatakan anna nabiyya ista'ana. Berarti antara Imam Az-Zuhri sampai kepada Nabi ada perawi yang hilang dalam sanad ini. Ada perawi yang hilang, yang jatuh dari sanad ini, maka disebut dengan mursal. Kenapa mursal? Karena jatuhnya itu di akhir sanad. Hilangnya di mana? Di akhir sanad, maka dikatakan mursal. Fazuri imamun min a'immat tabi'in. Rawa hadha hadith anil nabi mubasharatan. Langsung meriwayatkan hadis dari Nabi duna an yadhkura al-wasitah, tanpa menyebutkan perantara antara Zuhri dengan Rasulullah. Allah Bismi al haditha biwasitatiha, rawi yang mendengar langsung hadis tersebut tidak disebutkan siapa dia, imma sahabiyan wa imma tabi'iyan thumma sahabiyan. Yang hilang dari sanadnya Az-Zuhri itu siapa? Bisa jadi tabi'i dan sahabat, bisa jadi sahabat saja. Kalau yang kedua tidak masalah. Kalau jelas-jelas dipastikan yang hilang itu sahabat, tidak masalah. Kenapa tadi? Karena sahabat kulluhum udul, sahabat semuanya adil. Iya. Tetapi ada kemungkinan bahwa Al-Imam Az-Zuhri mendengar dari ya tabi'in yang lain, baru kemudian dari sahabat, baru kemudian dari Rasulullah. Dan ini yang membuat hadis ini tidak diterima. Faedah. Faedah di sini menyebutkan tentang mursal sahabi. Ya, perhatikan mursal sahabi. Mursalnya sahabat seperti apa? Yaitu seorang sahabat yang meriwayatkan langsung mengatakan dari Nabi. Padahal sahabat ini tidak mendengar langsung, tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut. Seperti sahabat kecil, ya, sahabat kecil tidak hadir dalam perang Uhud misalnya, tidak hadir dalam perang misalnya, apalagi perang-perang di awal Islam misalnya. Atau ada sahabat yang tidak hadir dalam perang tersebut tapi meriwayatkan tentang perang tersebut. Berarti dia mendengar dari siapa? Dari orang lain, baru kemudian dari Rasulullah. Iya tidak? Jelas tidak, ikhwan? Jelas ya? Jadi mursal sahabi, mursal sahabat itu terputusnya bahwa sahabat ini tidak mendengar langsung perkataan Nabi. Mungkin pas lagi diucapkan ucapan tersebut, sahabat ini sedang bepergian, sedang safar. Tapi kok ternyata sahabat ini meriwayatkan langsung hadis ini qala Rasulullah. Maka disebut dengan mursal sahabat. Yang seperti ini hukumnya bagaimana? Yang kuat bagaimana? Diterima tidak? Diterima. Kenapa diterima? Karena kemungkinan besar sahabat ini mendengar dari sahabat yang lain. Sangat kecil kemungkinannya dia mendengar dari tabi'i, baru tabi'i tersebut mendengar dari sahabat, baru ke Rasulullah. Itu sangat kecil. Maka kemungkinan kecil tidak dianggap dalam sebuah hukum. Maka mursal sahabat hukumnya apa? Sahih. Jelas ya Puan Nana? Iya. Huwa ma akhbaru bihi sahabi min qawli rasul au fi'lihi wa lam yasma'hu. Sahabat ini belum mendengar dari Nabi. Au yushahid hadihi minhu. Sahabat ini tidak menyaksikannya langsung kejadian ini. Siapa Buddha Ali? Kenapa sampai tidak mendengar, tidak menyaksikan? Imma sogirun imma lisigari sinihi. Karena sahabat ini masih kecil, masih anak-anak ketika kejadian. Atau ta'akhur islamihi. Atau sahabat ini belum masuk ke dalam Islam ketika kejadian. Atau hiyabihi. Atau sahabat ini sedang bepergian, tidak hadir dalam kejadian tersebut. Wa fi dhalika ahadits katsirah li sighar sahabat kabni Abbas. Contoh sahabat kecil adalah Ibnu Abbas, Ibnu Zubair wa ghairuhuma. Wa mursaluhu maqbul. Mursalnya sahabat itu maqbul, diterima, sahih. Karena sahabat kulluhum udul, karena sahabat semuanya adil. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini kalau di sebagian orang terkadang dimasukkan syubhat dalam masalah ini. Syubhat, maka antum hati-hati kalau ada orang yang menyampaikan syubhat. Sahabat juga manusia seperti kita. Kenapa kemudian sahabat semuanya dibilang adil? Padahal sahabat dalam kejadiannya ada kejadian yang terjatuh ke dalam zina, ada yang terjatuh ke dalam minum khamr, ada yang terjatuh dalam dosa-dosa. Berarti mereka sama dengan kita. Kenapa dikatakan semuanya adil gitu ya? Apa jawabannya ya Tuhan? Syubhat seperti ini. Jangan-jangan atau menyerah nanti. Ya, itu jaminan siapa? Jaminan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa ridwan. Ya, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini menyebutkan siapa? Para sahabat. Kuntum khaira ummah mukhrijan linnas. Siapa mereka? Para sahabat. Kemudian pujian Nabi bagaimana, ikhwan? Banyak sekali. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Banyak sekali hadisnya. Maka jelas ini kekhususan untuk para sahabat. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, para sahabat. Ya, ini kalau yang tadi itu ucapan dengan akal-akalan, kalau ini dengan dalil Quran dan sunnah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sahabat semuanya adil selama masih disebut dengan sahabat, orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, masih di atas Islam, itu sahabat. Jadi semuanya adil. Kalau yang ucapan tadi kan sama dengan kita, mereka juga manusia, mereka juga lupa, mereka juga salah. Nah, itu kan akal. Akal yang tidak tunduk kepada dalil. Tapi kalau tunduk pada dalil, jelas para sahabat semuanya adil. Jelas ya, kawan? Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang ngaco ya, jangan langsung iya-iya ya. Atau merenungi, ini dalilnya apa? Hadisnya mana? Dalilnya mana? Ayatnya mana? Kalau tidak ada, tinggalkan sampai antum yakin. Sampai mendapatkan dalil, kalau tidak, bukan dari Islam, karena tidak ada dalilnya. Karena memang akal itu bisa diputar-putar ya, macam-macam, sehingga seakan-akan itu benar, ternyata sesat, ternyata salah. Ya, maka akal yang tunduk pada Quran dan hadis itu yang benar. Lanjut ya, kawan. Pembahasan kedua dari poin yang ke-16, poin yang ke-16 adalah hadis Bukhari. Huwa alladhi infarada bi riwayatihi shakhsun wahidun. Sebuah hadis yang diriwayatkan sendirian, infarada itu sendirian. Shakhsun wahid, seorang diri. Fi ayyi mawdhi' min as-sanad, di tempat manapun dalam sebuah sanad. Apakah di awal sanad, apakah di akhir sanad, apakah di pertengahan sanad, selama ada perawi cuma satu orang saja. Tidak ada jalan lain, jalur lain yang setingkat setobakoh dengan rawi ini, maka disebut dengan hadis dhoif. Wa sumiyat hadisul dhoif li'annahu kal dhoifil wahid alladzi la ahla indahu. Kenapa hadis ini dinamai dengan hadis dhoif? Karena seperti seorang yang dhoif, seorang yang asing. Orang yang asing adalah orang yang sendirian, yang tidak punya sanak saudara sama sekali. Itu gharib, itu orang asing. Awli mu'adihi an martabati syuhrah fadlan anil tawadur. Bisa jadi penamaan yang kedua, kenapa dinamakan gharib? Karena jauhnya kedudukan dari hadis masyhur, apalagi dari hadis mutawatir. Jauh sekali. Mutawatir yang melibatkan banyak sekali setiap tingkatan sanadnya. Masyhur minimal 3 atau lebih dalam setiap tingkatan sanadnya. Lapa ini sendirian, meriwayatkan sendirian, maka disebut dhoif. Ini dari sisi penamaan ya, dari sisi penamaan. Selanjutnya contohnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Siapa yang meriwayatkan dari Rasulullah? Hanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Umar mengambil darinya siapa? Hanya Al-Qamah saja. Kemudian meriwayatkan dari Al-Qamah siapa? Hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian setelah dari Ibrahim At-Taimi, siapa muridnya yang meriwayatkan? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari situ kemudian perawi yang meriwayatkan sangat banyak. Ya. Setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, para perawi hadis ini banyak sekali. Tetapi dari ya Yahya meriwayatkan dari Ibrahim, hanya Ibrahim sendirian. Ya, Muhammad bin Ibrahim ya. Muhammad bin Ibrahim juga sendirian meriwayatkan dari Al-Qamah. Al-Qamah juga sendirian meriwayatkan dari Umar. Umar juga sendirian dari Rasulullah SAW. Jadi hadis ini tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan kecuali hanya Umar bin Khattab. Ya. Itu hadis apa namanya, ikhwan? Gharib, jadi menyempurnakan pembahasan kita tadi. Hadis ditinjau dari apa tadi? Jumlah perawinya yang sangat banyak mutawatir. yang tidak sampai mutawatir namanya ahad. Ahad terbagi menjadi tiga, masyhur, aziz dan gharib. Baik. Pindah pada bait yang ke-17. Wa kullu ma lam yattasil bi halin aw bi hali namanya darurat syariah. Jadi kalau darurat syariah, ikhwan, darurat syair itu huruf terakhir itu kadang harusnya tanwin, tidak tanwin. Ya. Harusnya tanwin, tidak tanwin. Kenapa? Darurat syariah namanya. Itu khusus di akhir bait. Wa kullu ma lam yattasil harusnya bi halin. Ya, tapi harusnya bi hali. Kenapa darurat syariah? Isnaduhu munqati'ul awsali. Dan setiap hadis yang sanadnya tidak bersambung maka disebut dengan hadis munqati'. Hadis apa? Munqati'. Hadis munqati'. Tadi saya sebutkan 4 ikhwan ya. Hadis dhaif karena terputusnya sanad ada 4 ya. Kalau terputusnya di awal namanya mu'allaq, terputus di akhir namanya tadi mursal, terputus di tengah sendirian atau satu itu namanya munqati, terputusnya dua atau lebih berurutan namanya mu'tal. Kita baru dapat 2. Pertama mursal, sekarang apa? Sekarang munqati. Hadis munqati al-hadithul ladzi lam yattasil isnaduhu bisababi sukutin aw sukuti rawin aw akthar. Sebuah hadis yang sanadnya tidak bersambung dikarenakan hilangnya seorang rawi atau lebih di satu tempat atau lebih dengan syarat bisyarti adami at-tawali fi sukut. Apa ini maksudnya? Kalau yang hilang dari sanad, hilang di pertengahan sanad itu dua atau lebih tetapi tidak berurutan. Tidak berurutan, maka disebut tetap munqati. Karena kalau berurutan itu namanya mudhar tadi. Contohnya dalam sanad tadi sanadnya hadis innamal a'malu binniyat tadi ya. Anggaplah di sini misalnya Al-Qamah tidak ada dalam sanad, Muhammad bin Ibrahim tidak ada dalam sanad. Langsung riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansari langsung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi terputus. Berapa rawi yang hilang? 2 rawi secara berurutan. Maka yang seperti itu namanya mu'tal karena berurutan. Ya. Tetapi kalau yang hilang di sini contohnya adalah Yahya bin Sa'id hilang dari sanad. Dan orang kedua yang hilang dari sanad adalah Al-Qamah. Antum perhatikan, Yahya bin Sa'id dan yang kedua siapa? Al-Qamah. Berarti hilang 2 rawi namun tidak berurutan karena setelah Yahya itu siapa? Harusnya Muhammad bin Ibrahim, tapi ada dalam sanad Muhammad bin Ibrahim. Yang hilang siapa? Yahya dengan Al-Qamah misalnya. Maka hilangnya 2 tapi tidak berurutan tetap dinamakan munqati. Atau hilangnya 1 saja itu namanya apa? Munqati. Jelas ya, Nana? Iya. Ini contohnya. Marwah Abu Dawud di sunanihi qala haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri qala akana Ibnu Wahab an Yunus bin Yazid an Shihab an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala wa huwa ala mimbar ya ayyuhan nas inna ra'ya inna ma kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musiban li anna Allah kana yurihi wa inna ma huwa minna adhannu wa takalluf. Antum perhatikan sanad di dalam hadis ini siapa? Sulaiman bin Dawud dari Ibnu Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Umar bin Khattab an Rasulillah. Qala al-Imam al-Mundhiri wa hadha munqati. Hadis ini adalah hadis yang munqati. Az-Zuhri wa huwa Ibn Shihab Az-Zuhri lam yudrik Umar. Al-Imam Az-Zuhri Ibn Shihab lam yudrik Umar falam yattasil as-sanadu. Ya. Antum perhatikan di dalam sanad apa ya, kawan? Sanad dari awal sampai akhir tadi nyambung ya, Sulaiman, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, itu masih nyambung. Masih ittisal sanad, tetapi dari Ibnu Syihab kok langsung kepada Umar, ini ternyata terputus. Ada rawi yang hilang. Karena Ibnu Syihab tidak pernah berjumpa dengan siapa? Tidak pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sanad yang seperti ini dinamakan apa? Sanad yang munqati. Sanad yang munqati, terputus. Karena antara Ibnu Syihab Az-Zuhri dengan Umar hanya satu orang rawi saja, maka dikatakan munqati. Kalau ternyata itu dua orang, maka disebut dengan munqati. Tapi di sini berapa yang hilang? Hanya satu saja, maka namanya munqati. Nah, masuk pada bait yang ke-18. Bait ke-18. Wal mu'tadu as-sakitu min husnani wa ma ata dallasan naw'ani. Hadis mu'tal ini macam yang berikutnya, macam yang ketiga. Tadi sudah mursal, muqati, kemudian mu'tal. Yang belum apa ya, kawan? Mu'allam, ya, yang belum mu'allam. Ini sekarang mu'tal. Apa itu mu'tal? Yang hilang dari sana dua orang rawi. Sedangkan hadis mudallas itu ada dua macam. Hadis mudallas ada dua macam. Jadi dalam bait ini disebutkan dua macam hadis. Macam yang pertama hadis mu'tal, macam yang kedua adalah hadis mudallas. Dan kemudian untuk melihat di sini ikhwan al-mu'tal bahwa masa qata min isnadihi rawiyani aw akthar 'ala tawali, yaitu sebuah sanad yang hilang dari sanad tersebut dua orang rawi atau lebih, 'ala tawali, secara terus menerus, secara bersambung, fi mawdhi' wahidin min as-sanad, di satu tempat dalam sebuah sanad, wa fi asna'ihi, di tengah sanad. Asnad itu artinya tengah. Asnadus sanad artinya tengah sanad. Wa ma ahsan qawlu Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi fi ta'rifihi lil waqal. Perhatikan definisi mu'tal dalam baitnya siapa? Syekh Abdullah Al-Alawi. Beliau mendefinisikan mu'tal adalah wa mu'talan min rawiyaini khalifa sa'idan lakin ma'at tawali. Perhatikan terjemahnya, ikhwan. Hadis mu'tal adalah hadis dua orang perawi khali yang hilang dari sana. Khali itu artinya hilang. Fasa'idan atau lebih dari dua rawi. Lakin ma'at tawali, tetapi hilangnya itu berurutan, bersambung, alat tawali. Contohnya ini ya kawan, rawahu al-Hakim bi sanadihi ila al-Qa'nabi an Malik annahu balaghahu anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muluk ta'amu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al-'amal illa ma yutiq. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dengan sanadnya dari Al-Qa'nabi an Malik annahu, sesungguhnya balaghahu, sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Kita perhatikan sanad ini ya kawan, di mana terputusnya? Imam Malik langsung Abu Hurairah. Ya, kalau dari awal tadi nyambung Hakim, Qanabi, Malik, jelas nyambung. Tetapi Malik langsung kepada sahabat. Ini jauh sekali jaraknya. Imam Malik kepada sahabat jauh sekali jaraknya. Ya. Maka qala al-Hakim, "Hadha haditsun mu'dhal." Hadis ini mu'dhal. Kenapa? An Malik a'dhanahu hakadha fil Muwatta. Ya, Imam Malik meriwayatkan hadis ini demikian langsung kepada Abu Hurairah di dalam Muwatta Imam Malik. Di dalam kitab apa? Al-Muwatta lil Imam Malik, bahwa Imam Malik langsung mengatakan qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa sababu al-i'tirar, sebab dikatakan hadis ini mu'tal, kenapa? Saqata minhu rawiyani. Ya. Karena hilang, terjatuh dari sanad ini dua orang rawi mutawaliyah secara berurutan, secara terus-menerus antara Malik dengan Abu Hurairah. Siapa rawi yang hilang dalam sanad tersebut? Yang pertama adalah Muhammad bin Ajlan dan yang kedua adalah bapaknya. Ya, yang hilang dari sanad ini. Ini ketahuan dari mana ya, Ustaz Muhammad Fadilah? Kok ketahuan Muhammad bin Ajlan dan bapaknya dari mana? Dari jalur lain. Dari riwayat lain disebutkan sempurna. Oh, ternyata ketahuan Imam Malik tidak menyebutkan Muhammad bin Ajlan dan bapaknya Ajlan. Langsung kepada Abu Hurairah. Sanad yang terputus dua atau lebih berurutan itu namanya apa? Hadis. Hadis apa ya, kawan? Hadis mu'tal. Hadis mu'tal. Selanjutnya adalah tadlis. Wa huwa bi fathhi al-lam al-musaddada wal mudallas. Kalau mudallis itu pelakunya ya, rawinya itu mudallis. Kalau mudallas itu hadisnya. Al-hadis al-mudallas. Ar-rawi al-mudallis. Ya. Di sini menjelaskan mudallas, hadis yang mudallas. Apa itu? Al-hadits alladhi ukhfiya 'aibun fi isnadihi. Sebuah hadis yang aibnya disembunyikan, ukhfiya disembunyikan. Sebuah hadis yang aibnya disembunyikan di dalam sanadnya. Likai yasira zahiruhu hasanan. Agar secara lahirnya itu yasira menjadi hasanan, menjadi baik. Kenapa menjadi baik? Karena disembunyikan. Karena aibnya, dhaifnya sanad ini disembunyikan. Sehingga secara zahir itu adalah sanad yang bagus. Sanad yang bersih. Wa fil lughah, sedangkan tadlis secara bahasa, tadlis fil bai' kitmanu aib silah al mushtari, menyembunyikan aib dagangan, silah itu dagangan, menyembunyikan aib dagangan anil mushtari atas pembeli, disembunyikan. Wahai saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan tadlis insyaallah kita lanjutkan hari besok ya. Insyaallah. Masih ada waktu mungkin 15 menit bisa boleh silakan mau tanya jawab kalau ada yang lain. Dipersilakan. Insyaallah kita lanjutkan di bait yang keberapa besok insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya ya. Berkat semuanya. Di bait yang ke-19 insyaallah sampai ke 34 insyaallah sampai terakhir besok insyaallah. Silakan ya kawan, ada yang bertanya? Masih tersisa tenaga dan pikiran antum tidak siang-siang begini? Masih ya insyaallah ya. Alhamdulillah, masih muda semua insyaallah. Syabab ya. Ya. Nah, akhuna silakan. Jadi hadis dhaif itu ada dua ya, ada dua macam hadis dhaif. Ada yang dhaif karena terputusnya sanad, itu yang pertama yang kita bahas. Ada yang kedua hadis dhaif karena sebab tercelanya seorang perawi. Jadi bisa sebabnya karena sanadnya putus, bisa jadi karena perawinya aib, perawinya memang tercela, dhaif. Mawadda misalnya tukang pemalsu hadis, lemah sekali, dhaif juga dan seterusnya. Itu sisi yang kedua, itu belum kita bahas banyak ya. Yang sudah kita bahas bagian pertama, hadis lemah karena terputusnya sanad. Terputusnya sanad itu ada dua macam. Ada yang terputusnya jelas, itu ada empat yang tadi kita sebutkan: mu'allal, mursal, mu'dhal, dan munqati. Itu empat. Ada yang kedua, terputusnya itu tersembunyi atau samar, al-inqita' al-khafi namanya. Al-inqita' al-khafi. Kalau yang pertama tadi al-inqita' al-jali atau al-zahir, itu ada empat tadi. Yang khafi ada dua. Ya, yang khafi ada dua. Yang pertama adalah hadis mudallas. Ya, kita sudah bahas satu. Walaupun secara rinci insyaallah besok kita bahas di bait 19 dan 20 insyaallah. Kemudian yang kedua adalah al-mursal al-khafi. Kalau yang terputusnya nampak jelas itu namanya mursal saja atau mursal zahir. Tetapi kalau yang terputusnya tidak nampak atau samar, itu namanya al-mursal al-khafi, mursal yang tersembunyi. Jadi totalnya ada berapa ya, Pak? Terputus sanadnya, hadis lemah karena terputus sanadnya ada berapa? Ada 6. Bisa diulang, terputus di awal namanya mu'allal, terputus di akhir namanya mursal, terputus 1 atau 2 tidak berurutan namanya munqati, terputus 2 atau lebih berurutan namanya apa? Mu'dhal. Kemudian ada yang terputus tersembunyi, ada 2. Yang pertama mudallas, hadis mudallas. Kemudian yang kedua al-mursal al-khafi. Al-mursal al-khafi, mursal yang tersembunyi atau yang sama. Insyaallah kita bahas inilah. Jadi itu ya Mas ya. Jadi insyaallah secara detail insyaallah kita bahas inilah. Ya. Nah. Mursal sahabi dengan mauquf. Oh iya iya iya. Iya, mursal sahabi dengan mauquf ya. Kalau mauquf kan berbicara tentang penyandaran ya. Hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Nah, hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf, berarti itu perkataan siapa? Perkataan sahabat. Itu kalau mauquf ya. Itu perbuatan siapa? Perbuatan sahabat. Itu penetapan dari siapa? Takrir dari siapa? Takrir dari sahabat. Maka kedudukannya dia adalah hadis mauquf. Yang tadi kalau kedudukannya dia bukan hujjah tetapi dia penguat saja. Ya. Tetapi kalau mursal ya, mursal sahabat itu marfu, disandarkan kepada Nabi. Tetapi memang sanad di akhirnya terputus. Kenapa terputus? Karena sahabat ini tidak lihat langsung, tidak dengar langsung, tidak hadir langsung, tetapi kok meriwayatkan dari Nabi. Berarti itu hadisnya disandarkan pada siapa? Pada Nabi, marfu. Iya kan? Disandarkan pada Nabi. Dan makbul, kenapa makbul? Ya karena yang hilang dari sanad itu sahabat, dipastikan sahabat, maka itu diterima. Ya, jelas ya insyaallah. Ya. Ustaz, kalau seperti di hadis riwayat hakim tadi, maka ada kan kemungkinan Imam Malik Al-Qa' Nabi atau Hakim melakukan tadlis. Mana tadi contohnya? Al-Hakim, Al-Qa' Nabi, Imam Malik. Oh iya, contoh dari poin 18 ya. Al-Imam Al-Hakim, Al-Qa' Nabi, kemudian Imam Malik. Adakah kemungkinan melakukan tadlis? Para mudallis, nanti kalau kita bahas tadlis, para mudallis itu orang-orang yang sudah dikenal. Jadi ahli hadis semuanya tahu siapa mudallis, tahu. Ya, tapi kalau yang disebutkan ini semuanya ini imam hadis semuanya, bukan mudallis. Ya, walaupun mudallis juga ada imam juga, mudallis ada orang yang kuat imam, tapi mudallis ada juga. Makanya tetap diterima kalau dia bisari bisama. Kalau dia terang-terangan mengatakan sami'tu maka diterima, atau haddatsani maka diterima. Jadi tadlis akhul kadzib, ya, dalam ungkapan para ulama bahwa tadlis itu saudaranya dusta. Tetapi bukan dikatakan tadlis itu kadzib, bukan. Ya, nanti dibahas lebih rinci, ya. Jadi seorang mudallis nanti akan ketahuan, ya, siapa saja para mudallis itu ketahuan di ulama hadis kalau imam Malik, kalau Pak Nagali, imam Al-Hakim itu bukan para mudallis, ya, bukan para mudallis. Al-Imam Al-Hakim itu terkenal dengan tasahul, ya, dengan bermudah-mudahan dalam menerima seorang rawi. Jadi derajat rawi macam-macam, ya, ada yang muqtadil tengah-tengah, ada yang mutasyabbih keras sekali dengan rawi, ada sedikit masalah saja langsung ditolak rawi tersebut, itu keras mutasyabbih. Ada yang mutasahil, ada yang sudah semuanya diterima. Ya, kebanyakan diterima. Bermudah-mudahan dalam menerima rawi. Tetapi ulama yang paling hebat adalah yang mutadil dan tengah-tengah. Memang teliti benar. Ditolak ya ditolak, enggak ya enggak. Selanjutnya jika suatu perkataan diketahui mungkote, maka masih layak kan disebut sebagai secara istilah atau asal ditinggalkan atau diterima maknanya. Matan sebuah hadis, ya, ternyata itu adalah hadis yang munqati, hadis yang terputus, maka hukumnya adalah dhaif. Nah, kita menghukumi dhaif ini adalah hadis tersebut, matan tersebut. Ya, bahwa matan ini dhaif dengan sanad ini. Dengan sanad yang terputus. Tetapi bisa jadi matan itu memiliki jalur lain. Disinilah pentingnya kita untuk jam'u turuq namanya. Mengumpulkan semua jalur, mengumpulkan semua jalan. Ya, makanya ada ungkapan para ulama itu ada mengatakan setelah menyebutkan hadis, kemudian mengatakan hadza haditsun sahih. Ya, ada lagi yang mengatakan hadza haditsun sahihul isnad. Apa bedanya? Beda. Kalau mengatakan hadza haditsun sahih, berarti dia sudah menghukumi bahwa matan hadis ini sahih setelah mengumpulkan semua jalan yang ada milik matan ini. Di semua kitab hadis sudah dibuka semuanya. Ini namanya jam'u turuq, mengumpulkan semua jalan. Setelah dikumpulkan semuanya dipelajari satu persatu, ini sanad yang pertama bagaimana, jalur kedua bagaimana, ketiga saling menguatkan, kemudian baru menghukumi ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Tetapi kalau seorang muhaddits mengatakan hadza sahihul isnad, berarti dia baru mempelajari sanad tersebut. Baru mempelajari apa? Sanad tersebut, dan belum mempelajari jalan yang lain atau jalur yang lain, belum dipelajari. Maka ketika dia melihat bahwa ini sanadnya sahih, maka ia dengan kehati-hatiannya mengatakan ini hadis sanadnya sahih. Artinya apa? Ada kemungkinan kemudian menjadi dhaif dengan sebab yang lain, mungkin dhaifnya karena di matannya. Iya. Karena dhaif sebuah hadis bisa jadi karena sanadnya, bisa jadi karena apa? Karena matannya. Seperti syudud tadi menyelisihi, bisa jadi syudud dalam masalah matan, seperti yang menggerakkan tadi. Dikatakan dhaif kenapa? Katakan syudud karena lafaz dalam matan hadis tersebut menyelisihi matan yang lain. Itu bagi yang mendhaifkan hadis tahrik, ya. Jadi kalau kita berbicara seperti ini, maka bisa jadi sebuah matan yang dhaif itu secara makna sahih. Kadang ada matan yang dhaif setelah dikumpulkan semua jalannya, ini matannya dhaif, memang ini dhaif, lafaz hadis dengan seperti ini dhaif, tapi secara maknanya itu benar sesuai dengan dalil di Quran dan sunnah, maka kita katakan hadis ini dhaif tetapi maknanya benar. Kenapa benar? Karena ada dalil lain yang menguatkan makna ini dalam Quran ataupun mungkin dalam sunnah misalnya. Jadi sampai kepada derajat hadis itu usaha yang susah payah ya ikhwan ya. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala itu terkadang di atas tangga itu berjam-jam. Karena perpusnya kan sampai tinggi kitabnya itu sampai di atas, sehingga kalau mengambil yang di sana ya harus naik, harus pakai tangga. Di atas tangga buka kitab ini, buka-buka dia sudah ketemu, taruh lagi sampai dia buka yang lagi terus. Itu sampai beliau kuat berjam-jam berdiri di atas tangga. Ngapain? Ya, untuk sampai pada derajat hadis. Makanya untuk mendapatkan bagaimana ya Allah, Masya Allah beliau ya, selain Sahih Bukhari dan Muslim, hampir semua hadis itu telah dihukumi oleh Syekh Al-Albani, telah dipelajari oleh Syekh Al-Albani, kemudian ini Sahih, ini Dhaif, ini Hasan dalam silsilah Sahihah, silsilah Dhaifah, kemudian dalam Sunan 4 semuanya sudah dihukumi sama beliau. Ya Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, semuanya sudah dihukumi semua, maka ada Sahih Sunan Abi Dawud, Dhaif Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Ini usaha yang luar biasa ya, besar sekali ya Allah, ya Masya Allah, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Antum dengar enggak kisahnya Syekh Al-Albani ketika ditelepon seorang wanita yang mengatakan melihat beliau masuk surga? Ya, beliau menangis terseduh-seduh Syekh Al-Albani. Ya. Wajar ya karena usaha beliau Masya Allah ya, kesungguhan beliau ya. Subhanallah. Padahal mimpi melihat Nabi kan tidak bisa ditiru ya, Pak ya. Tidak bisa dijelma oleh siapa? Oleh syaitan. Maka kalau mimpi berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi itu benar. Bukan dari syaitan. Konsep kalau mu'alla Imam Bukhari itu bagaimana? Ya. Itu namanya mu'allaqat ya. Mu'allaqat. Jadi Imam Bukhari ingin menjadikan kitab Sahih Bukhari-nya ringkas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar. Maka pada hadis-hadis yang bukan hadis pokok itu sanadnya diringkas oleh beliau, langsung menyebutkan sahabat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kalau Rasulullah sebutkan hadisnya. Tidak menyebutkan sanad dari awal sampai ke Anas. Itu namanya mu'allaq. Jadi mu'allaq diputus dari awal sanad. Berapa terputusnya terserah. Mungkin terputus 1, 2, 3, bahkan semua dihilangkan kecuali sahabat saja, itu namanya mu'allaq. Ya. Dan itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada, tapi yang paling banyak di Sahih Bukhari. Kenapa? Imam Bukhari ingin meringkas. Kalau hadis pokok jelas disebutkan secara sempurna, tetapi kalau itu hadis ya, syawahid menguat dari pembahasan itu, beliau sering untuk menjadikannya hadis mu'allaq. Bagaimana hukumnya hadis mu'allaq? Para ulama menyebutkan hukumnya ada dua ya. Ada mu'allaq itu dengan lafaz lafaz harapan ya, lafaz ta'kid, lafaz yang menguatkan. Maka yang seperti itu diterima. Seperti qala, dzakara, lafaznya dengan telah berkata, telah menyebutkan. Itu dengan lafaz jazm ya, namanya lafaz jazm, maka diterima. Kalau dengan lafaz yang tidak jazm, gila, dzukira misalnya, maka yang seperti itu hukumnya tergantung dari sanad tersebut, harus dipelajari kembali, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Itu nanti berbicara tentang mu'allaqah fi sahihain ya, hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian ikhwan, kita cukupkan terakhir tahudzur ya. Hadis mubham ya, kalau itu mubhamnya benar-benar tidak didapati siapa dia dalam riwayat yang lain, dalam jalur yang lain, maka tidak diterima. Tapi kalau tadi yang dalam contoh semuanya ketahuan kan, siapa si rojulan, anak rojulan, siapa dia, ketahuan ya. Fulan, siapa fulan, ketahuan. Dua orang itu siapa, anak rojulan, kan anak rojulan ini misalnya siapa, ketahuan. Maka tidak masalah, kalau itu ketahuan. Matan tergantung dari isi matanya sendiri, apakah itu sesuatu yang menentukan sahih atau tidaknya hadis atau tidak. Iya, karena berkaitan dengan kisah kan. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati. dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sampai di 18 ya. Bait yang ke-18 insyaallah kita berjumpa besok di bait yang ke-19 bismillah taala sampai selesai. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.